بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان yang ditulis oleh Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita baca firman Allah alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Telah kami sampaikan bahwasanya terdapat perselisihan di antara para ulama tentang siapa yang dimaksud pada dhamir dari potongan ya'rifunahu. Naam, man yadhkur lana? Siapa yang bisa sedikit mengulang? Naam, anda man? Alladzina atainahumul kitab, yang telah kami berikan kepada mereka alkitab, ya'rifunahu, tahu, ya, tahu tentang apa? Abdurrahman, tak nyatet. Bilal, siapa namanya? Hah? Fahri, ada catatannya? Lupa. Nah, insya Allah kelas 2 pekan yang lalu, kemis yang lalu sudah hadir di sini ya, kelas 1, kelas 2. Baik. Reza, mana Reza? Hah, Reza. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Satunya. Pendapat yang lain? Kiblat, barakallahu fiik. Naam. Dijawab sama Reza. Jazakallah khair. Yang dimaksud adalah imma Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan itu ada pada kitab suci mereka. Ya, telah kami sampaikan perinciannya dan tidak bertentangan baik itu kiblat ataupun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya barakallahu fikum, di antara sifat mereka Bani Israel ini membangkang. Ya, membangkang. Baik itu Nabi Muhammad, ya, dikasih tahu mereka, bahkan jauh-jauh hari, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, atau bahkan belum Rasulullah lahir, ketika Allah memberikan risalah kepada nabi-nabi sebelumnya, telah disampaikan. Telah disampaikan kepada mereka. Ada yang ingat ayatnya? Ngarman, ada yang ingat ayatnya? Wa idz akhadallah mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah memberikan mandat kenabian kepada para anbiya. Ya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, daripada alkitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian wahai para nabi seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, dan membenarkan atas apa yang diberikan kepada kalian. Maka kata Allah, apa kewajiban kalian? La tu'minun nabihi, wajib bagi kalian beriman dengannya. Wa la tansurannahu, dan menolongnya. Ya. Sudah dikasih tahu kepada para nabi-nabi mereka, namun mereka enggan, mereka lalai, mereka tidak mau. Kembali lagi bahwasanya sifat mereka adalah pembangkang. Ya, sifat mereka pembangkang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyetempel mereka dengan waladzalin. Begitu juga dengan orang yang zalim dan juga orang-orang yang ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzalin. Maghdub alaihim dan juga zalim. Dimurkai mereka. Kenapa? Karena bangkang. Ini ahli kitab. Mereka bangkang karena oleh karenanya Allah murka. Begitu juga tersesat mereka yang jahil minhum. Ya. Yang jahil daripada mereka terus beramal dengan tanpa ilmu. Ya. Hakadha. Ala kulli hal. Jadi tidak ada pertentangan antara dua pendapat tersebut. Selanjutnya qala al-musannifu rahimahullah, qala Allah taala wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yati bikum Allahu jami'an innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah menyatakan, dan pada setiap wijha, maknanya wijha adalah kiblat, ya, pada setiap kiblat huwa muwalliha, Allah yang artinya pada setiap kiblat huwa muwalliha, pada setiap umat ini ada kiblat dan mereka masing-masing menghadap ke arah kiblatnya. Huwa muwalliha fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Aina ma takunu yati bikum Allahu jami'an, dimanapun kalian maka Allah akan mengumpulkan kalian. Yati bikum Allahu jami'an, karena sebab ketakwaan tadi. Ya. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, terhadap segala sesuatu. Jadi bukan itu intinya apa? Intinya bukan kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah Baitul Maqdis atau ke arah manapun. Intinya adalah tahqiqut taqwa. Kita bertakwa kepada Allah. Tidak ada kata lain untuk membangkang, untuk menolak seperti Bani Israel. Jadi zahirnya ayat ini masih pada rentetan ayat-ayat sebelumnya, ya, terkait dengan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, ay kullu ahli dinin wa millatin, setiap orang yang beragama lahu wijhatun yatawajjahu ilaiha fi ibadatih. Maka kata beliau, maknanya ayat ini, setiap ahli millah, setiap mereka umat yang beragama, ini ada kiblat yang mereka mengarah kepadanya, berkiblat kepadanya. Jadi bukan hanya Islam saja, ya, masing-masing agama mereka punya, ya, sesuai dengan keyakinan mereka untuk mereka beribadah kepada sesembahan mereka. Walaysa sya'nu kull fi istiqbalil qiblah. Namun kata beliau al-Imam Sa'di rahimahullah, jadi di sini bukanlah kepentingannya hanya sekedar kita menghadap ke arah kiblat saja. Ya, jadi bukan itu sebetulnya hakikatnya, intinya. Fa innahu min syara'i allati tataghayyar biha al-azminatu wal ahwal. Karena syariat ini, ya, maksudnya bagian daripada syariat ini terkadang berubah-ubah di setiap zaman dan setiap tempat. Ya. Terkadang ada nasikh, ada mansukh. Ya. Dulunya hukumnya ini boleh, kemudian dilarang. Ya. Selama di sana masih ada wahyu. Ya. Berbeda antara syariat Bani Israel dengan syariat umat Islam. Beda, ya, sangat-sangat berbeda. Walikullin ja'alna minkum, apa lanjutannya? Hah? Syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan untuk kalian para anbiya, para nabi dan rasul, syariat-syariat yang berbeda dan metode-metode yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya. Syariat Yahudi begini, syariat Nasoro begini, syariat Islam seperti ini. Ya. Namun itu semua gugur. Ya. Sekali lagi, gugur dengan datangnya Islam. Ya. Allah ketika menyampaikan ini, setelah berbicara tentang Ahlu Taurat dan Ahlul Injil, ya. Kemudian Allah menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, kami pun menurunkan kepadamu kitab dengan al-haq. Sebagaimana mereka, Bani Israel, diberikan al-kitab kepada mereka. Ya. Itu semua dihapus dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat tadi yang sudah kami sampaikan. Ya. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan. Yang membenarkan apa yang ada, yang diturunkan daripada Taurat dan Injil, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lil asaf mereka baddalu wa harrafu. Mereka merubah, mengganti, dirubah kitab suci yang datangnya dari Allah. Kemudian apa mereka katakan? Thumma yaquluna hadza min indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadziban wa iftira'an. Karena kedustaan mereka. Ya. Mengatasnamakan Allah, tujuannya apa? Hah? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk dunia. Ya. Untuk apa? Untuk dunia. Di sini kita tahu hinanya dunia. Dan banyak di antara manusia yang merelakan daj, ya, yang merelakan mahkotanya hanya untuk dunia. Nas'alullah as-salama. Seperti Yahudi dan Nasara, mereka baddalu dan harrafu, merubah, mengganti, memalsukan kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bahwasanya masing-masing itu sudah tidak berlaku lagi dengan diturunkannya Nabi alaihi salatu wassalam, syariat-syariat tersebut. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Jabir radhiyallahu an pernah menyatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i." Jika saudaraku Musa itu masih hidup, tidak ada lagi pilihan kecuali untuk mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Jadi semuanya sudah tidak ada. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya. Rasulullah SAW menyatakan, ma yasma'u bi min hadhihi al-ummah. Tidaklah mendengar tentang diriku dari umat ini. Yahudiyun wala Nasrani, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Ya. Maksudnya umat dalam hadis ini adalah umat apa? Ummatul da'wah, karena umat terbagi menjadi dua. Ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ummatul da'wah keumuman manusia yang mereka adalah tempat untuk kita berdakwah kepadanya. Ummatul ijabah adalah mereka yang sudah menerima Islam. Yang dimaksud adalah ummatul dakwah. Tidaklah mendengar tentangku baik Yahudi maupun Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia wafat. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang diutus kepadaku, wahyu yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW, illa min ashabin nar, atau kama qala Rasulullah SAW, kecuali dia menjadi penduduk apa? Neraka. Jadi dihapus semua syariat. Walaupun masing-masingnya berbeda, setelah datangnya Nabi, wajib untuk mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi masing-masingnya berbeda. Syahidnya pada setiap zaman, setiap keadaan berbeda, bisa berubah. Wa yadkhuluha an-naskh, maka di sana ada yang dihapus. Wan naql min jihatin ila jihad, dan dipindah dari arah satu ke arah yang lain seperti kiblat. Ya. Dahulunya diperintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan lagi ke arah sebelumnya menghadap ke arah Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke arah Ka'bah. Ya. Maka masing-masing terkadang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala selama masih ada wahyu. Dan Nabi SAW diutus sebagai pemutus. Kata Rasulullah SAW, ana khatamun nabiyyin, aku adalah yang memutuskan para nabi. Tidak ada lagi kewahyuan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa? Mimpi-mimpi, ya. Kecuali apa? Mimpi-mimpi. Mimpi adalah bagian daripada kewahyuan di antaranya, karena mimpi ada tiga. Ada bagian daripada kewahyuan, ya. Artinya Allah memberitahukan sesuatu dari mimpi tersebut. Ada wahyu yang ada mimpi yang sebagai bunganya tidur, ya, mungkin di dalam kehidupannya di pagi harinya dia disibukkan dengan satu hal sehingga dibawa ke tidurnya. Ada mimpi yang datangnya dari syaitan, ya, yang datangnya dari syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Maka ketika mimpi-mimpi tersebut dijelaskan oleh para ulama, seseorang mimpi tidur dengan tidur yang dicontohkan dan disunnahkan oleh Nabi SAW dari zikir-zikirnya, dari arahnya, dan lain sebagainya, maka biiznillah, terkhusus jika mimpi tersebut datang dari sebagian wali-wali Allah, sebagian dari orang-orang saleh, maka bisa jadi itu adalah bagian daripada kewahyuan. Ya. Adapun wahyu yang disebut wahyu datangnya dari Jibril, terputus dengan apa? Dengan wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala walakin asya'an kulla sya'an fi imtithali ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa taqarrub ilaihi wa talabu zulfa indahu. Namun kepentingannya dari perpindahan tersebut adalah menerapkan apa yang diperintahkan Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengharap, ya, mengharap kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa unwanu sa'adah, dan inilah tandanya seseorang berada di atas kebahagiaan. Wa mansyurul wilayah, dan juga ini adalah termasuk bagian daripada kewalian, artinya kebiasaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih selama mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, di sini dari apa yang beliau sampaikan terdapat, ya, bantahan terhadap sebagian kaum, ya, yang mengeluh-eluhkan wilayah, mengeluh-eluhkan kewalian. Disebutkan fulan minan nas adalah waliullah, ya. Kemudian alan minan nas adalah orang yang soleh taat kepada Allah dan hakikatnya jauh daripada itu. Ya. Artinya aulia Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Sholat lima waktunya tidak pernah telat. Berjamaahnya pun juga demikian. Berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Begitu juga tidaklah melangkah kecuali langkahnya dibimbing oleh dalil. Merekalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak pakai baju, berjalan di jalan-jalan, disebut hadza wali kadzib. Itu adalah kedustaan. Ya. Kemudian mereka-mereka yang berbicara ngawur, ngalor ngidul, kebal-kebul rokoknya dianggap wali, ini pun juga kadzib. Wali Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Perkara yang akan merusak agamanya, perkara yang akan merusak badannya, mereka pun menjaga itu. Inilah aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara kebiasaan mereka adalah tidak lepas dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mereka diberikan apa? Keberhasilan. Diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهِ, barang siapa yang taat kepada Allah وَالرَّسُول, dan taat kepada Rasul, maka faulaika ma'alladzina an'ama Allah, mereka adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kebersamaan bersama mereka. Siapa mereka? Nabiyyin, syuhada, wassalihin, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla menyatakan, wa man yuti'illah war rasul wa yakhshallah wa yattaqihi, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang diberikan keberhasilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha, ya. Jadi mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika mereka menerapkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa alladhi idza lam tattasif bihi an-nufus, wa huwa alladhi idza lam tattasif bihi an-nufus hasalat laha khasarat dunya wal akhirah. Dan ketaatan tersebut, ya, ketika jiwa-jiwa manusia tidak mempunyai sifat seperti itu, tidak mau bertakwa, tidak mau taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian dunia dan di akhirat. Kama annaha idza ittasafat bihi fa hiya rabihah 'ala al-haqiqah. Sebagaimana, ya, ketika mereka mempunyai sifat tersebut, senantiasa taat kepada Allah, beramal saleh, maka dia mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr menyatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa, sesungguhnya manusia berada di atas khasarah, berada di atas kerugian. Illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, dikecualikan orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang saling berwasiat di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Nah, mereka adalah orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza amrun muttafaq alaihi fi jami'i syara'i. Maka ini adalah perkara yang disepakati pada setiap syariat, baik syariatnya Nabi Isa, baik syariatnya Nabi Musa dan syariat-syariat sebelumnya. Maka mereka semua sepakat bahwasanya ribah, keberhasilan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki ada pada mereka yang taat kepada Allah, ada pada mereka yang menjaga batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa alladhi khalaqallahu lahul khalq wa amarahum bihi. Dan perkara tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk ini untuk itu. Dan Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya. Ya. Dan Allah berikan setelahnya banyak sekali ke fawaid ya bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Qala wal amru bil istibaqi ila al khairati qadrun zaidun ala al amri bi fi'lil khairat. Sebagaimana pada ayat ini kata Allah apa? Fastabiqul khairat. Dan bersegeralah kalian kepada kebaikan. Artinya setelah Allah menjelaskan bahwasanya masing-masing ini diberikan arah kiblat yang berbeda-beda setiap syariat. Namun perkaranya adalah ambillah kebaikan, yaitu kebaikan di atas kebaikan adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera kalian di dalam kebaikan. Di dalam sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Ya. Fastabiqul khairat. Ya. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata beliau, perintah untuk bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini adalah sesuatu yang zaid alal amr bi fi'lil khairat. Ini adalah sesuatu yang lebih dari perintah untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Artinya perintah untuk melakukan kebaikan adalah wajib, ya, secara umum. Namun ketika diperintahkan fastabiqu dan berlomba-lombalah kalian, maknanya amru zaid, perkara yang di luar kewajiban tadi. Artinya ketika Anda melakukan atau berlomba-lomba dalam kebaikan akan mendapatkan nilai lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal istibaq ilaiha yatadhammanu fi'luha wa takmiluha. Karena berlomba-lomba itu termasuk padanya melakukan perbuatan tersebut dan juga tambahan menyempurnakannya. Ya, ada tambahannya lagi yaitu disempurnakan kebaikan-kebaikan tadi. Wa iqa'uha ala akmalil ahwal wal mubadaratu ilaiha. Dan terjadinya perbuatan tersebut dilakukan dengan yang terbaik, ya, yang paling sempurna ketika yang diambil adalah istibaq bil khairat. Dan bersegera dia, ya, bersegera untuk menggapainya. Wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fahuwa sabiq fil akhirah ilal jannat fasabiquna a'lal khalq darajatan. Dan barang siapa, kata beliau, yang berlomba-lomba di dunia untuk melakukan kebaikan, ya, kebaikan umum sifatnya apa saja, ya, yang namanya ibadah, melakukan perintah Allah itu semua kebaikan, termasuk mentaati perkara kiblat, termasuk juga bersedekah, termasuk juga melaksanakan sholat baik yang wajib maupun yang mustahab. Pokoknya semua yang disebut ma'ruf itulah al khair, ya, itulah kebaikan. Maka mereka yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di dunia, maka dia adalah orang yang terdepan untuk menggapai kebaikan di akhirat untuk menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau fasyabiqun, ya, orang-orang yang berlomba-lomba itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, ya, dari sini kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan di dalam surat Fatir tentang beberapa jenis manusia. Tentang beberapa jenis manusia. Allah menyatakan thumma awrathnal kitabal ladzina istofainahu min ibadina. Kami mewariskan Alkitab kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka kata Allah faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang zalim terhadap dirinya, wa minhum muqtasid, ada yang tengah-tengah, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan ada di antara mereka yang berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga jenis ini. jenis manusia tidak ada yang keempat. Ya. Semenjak dahulu kala, semenjak Allah memberikan Alkitab kepada nabi-nabinya dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada jenis yang ketiga, tidak ada jenis yang keempat kecuali tiga ini. Yang pertama adalah zalim li nafsi, orang yang menzalimi dirinya. Ya, maksudnya menzalimi dirinya yaitu dia mufarrid, dia itu sengaja untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban namun masih ibadallah, ya, tidak keluar dari batasan hamba Allah. Artinya orang yang beriman di antara mereka ada yang menzalimi dirinya dengan dia melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara yang dicela di dalam Islam. Ini zalim li nafsi, dia menzalimi dirinya. Dengan itu dia mendapatkan dosa. Ya, dia terancam dengan neraka walaupun tidak abadi di sana. Kemudian yang kedua itu muktasid. Ya. Muktasid orang yang bersikap tengah, yaitu dia melakukan kewajiban-kewajiban dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, namun dia meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang sunnah yang mustahabat dia tinggalkan. Dia tidak mau melakukan itu dan mencukupkan dengan yang wajib saja, yang haram dia hindari. Dan melakukan perkara-perkara yang sebagian perkara yang dibenci. Ya, maka ini jenis ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu yang muktasid tadi. Ya. Kemudian jenis yang ketiga sabiq bil khairat, dan ini adalah pembahasan kita. Mereka yang bersegera, berlomba-lomba. Siapa mereka? Mereka adalah sabbaqin. Mereka adalah orang-orang yang terus mengejar yang lain, melakukan kebaikan dia terus, saya akan menggapainya. Terus seperti itu mereka sabbaqin. Melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak lupa mustahabatnya, perkara-perkara yang sunnah, ya, yang bukan wajib, dan perkara-perkara yang haram dia tinggalkan. Tidak cukup di situ, dia juga meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, ya. Bahkan tidak mencukupkan sampai di situ saja, ini sudah istimewa sudah ini. Yang seperti ini sudah istimewa. Masih ditambah lagi sebagian perkara yang mubah pun ia tinggalkan. Ini sabbaqin, mereka yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di atas kebaikan. Maka mereka adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada derajat para anbiya dan sebagian orang-orang saleh. Qala wal khairatu tashmul jami'il fara'id. Maka kebaikan yang dimaksud di dalam ayat ini itu termasuk padanya seluruh faridhah, seluruh kewajiban. Wan nawafil, begitu juga perkara-perkara yang sifatnya mustahab, yang tidak wajib. Min salatin, termasuk di antaranya salat. La syak, ya. Bahkan min a'zamiha, termasuk yang lebih agung daripada itu adalah kalimatut tauhid. Kalimatu at-tauhid ini adalah minal khair. Bahkan min a'zamil hasanat. Termasuk salat, kata beliau. Di antaranya salat. Salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita 5 waktu dalam 1 hari. Di samping diwajibkan bagi kita untuk menunaikannya, terdapat di sana apa? Fadhilah. Di antaranya salat adalah penghapus dosa. Ya, shalawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu. Kemudian dari hari Jumat ke hari Jumat yang lain. Ya. Dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain menjadi penghapus dosa dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis Abu Hurairah. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Ara'aitum in kana bi babi ahadikum nahran yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Tidakkah kalian melihat jika misalnya sungai ada di depan pintu kalian, kemudian salah seorang dari kalian mandi pada sungai tersebut 5 kali dalam 1 hari, apakah masih tersisa dari kotorannya sedikit pun? Qalu ma yabqa min daranihi syai', tidak tersisa dari kotorannya sedikit pun. Dzalika mathalu shalawatul khams, demikianlah permisalan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinna khataya, Allah akan menghapus dengan salat yang 5 waktu tadi dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Qala wasiyam, begitu juga puasa, apalagi puasa. Kita semua insyaallah hafal fadilah daripada puasa. Allah menyiapkan surga secara khusus yang disebut dengan apa? Ar-Rayyan. Surga secara khusus yang disebut apa? Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk lewat pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Ya, orang-orang yang berpuasa. Begitu juga sebagai penghapus dosa. Ya. Qala waz-zakawat, begitu juga zakat. Ya. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah menghapus dosa. Adalah menghapus dosa. Qala wa hajj wa umrah, begitu juga ibadah haji dan umrah. Dan ini semua yang disebutkan adalah merupakan kewajiban, rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, pendapat yang rajih termasuk yang diwajibkan sebagaimana haji. Ya, sebagaimana haji. Karena Allah menyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat dari hadis, dari ayat ini, maka termasuk yang diwajibkan adalah haji, umrah sebagaimana ibadah haji. Qala wa jihad, begitu juga jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebuah amalan yang mulia. Tingkatan tertinggi dari amalan badaniyah, ya. Amalan badan seseorang yaitu jihad fi sabilillah, tentunya dengan aturan dan dhawabit-dhawabitnya. Bukan sembarangan seseorang ini kemudian mengatasnamakan jihad. Dan jihad yang dimaksud di sini adalah jihad bisayf, ya, dengan senjata. Ini adalah bagian yang terbesar daripada agama Islam. Kita katakan yang demikian karena memang Islam memerintahkan yang demikian. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa saja yang afdal? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ay, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ay qala, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan aturan-aturan. Di antaranya jihad di belakang auliyail umur, di belakang penguasa yang sah. Ketika seorang pemimpin sudah meminta kita untuk berjihad, untuk berperang dengan tujuan syarat, ya, sekali lagi, dengan tujuan syarat, setelahnya terdapat syarat-syarat, di antaranya litakun kalimatullah yal ulya, sehingga kalimat Allah itu adalah kalimat yang paling tinggi, dan kalimatul kafirin, kalimat orang-orang kafir adalah kalimat-kalimat yang hina dina. Tujuannya yaitu meninggikan bendera Islam di hadapan orang-orang kafir. Namun ketika jihad tersebut, ya, di antara yang, ya, sebagian mereka mengatasnamakan jihad, yang lain musuhnya sama-sama orang Islam, bukan jihad. Ya, bukanlah jihad, namun ini adalah fitnah. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad dahulu menolak. Untuk apa? Untuk keluar. Untuk keluar melawan penguasa yang ada. Imam Ahmad di zaman Bani Abbas, ya, di penjara. Bahkan sahabatnya meninggal di penjara. Beliau disiksa, dipukul, dipaksa untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Sebagian mereka datang kepada Imam Ahmad, ya Imam, kenapa kok kita tidak berontak saja? Artinya sekelas Al-Imam Ahmad, ketika mengeluarkan sebuah kalimat, ya, Imam Ahmad, Imamul Mubajjal yang betul-betul dimuliakan di masa itu, di zamannya, ketika mengeluarkan satu kata, maka serentak kaum muslimin akan berada di bawah naungan al-Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad menolak. Ad-dima, ad-dima, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Syahidnya bukanlah jihad ketika yang Anda lawan adalah kaum muslimin. Karena sebagian orang teriak-teriak, Allahu Akbar, musuhnya Allahu Akbar. Bukanlah jihad yang seperti ini. Jihad adalah melawan orang-orang kafir yang memang betul-betul dia keluar dari apa? Dari batasan keislaman. Termasuk jihadul murtaddin di zaman dahulu, ya, memerangi orang-orang yang murtad, termasuk diperangi mereka, ya. Hakadha, ya. Maka syahidnya ini adalah amalan yang mulia dan termasuk khairat. Qala wa naf'in muta'addin wa qasir, atau memberikan manfaat yang sifatnya muta'addi. Maksudnya sifatnya muta'addi yaitu untuk orang banyak, seperti dakwah ilallah ataupun amalan yang lain yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Dan ini adalah termasuk yang terbaik, ya, terbaik daripada kebaikan tersebut. Dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan apa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa yang ucapannya itu lebih baik melebihi orang yang berdakwah di jalan Allah, ya. Maka ini sekaligus apa? Nasihat dan wasiat, termasuk bagi diri ana dan juga pada antum sekalian. Jangan bosan-bosan untuk berjalan di atas jalan dakwah ilallah, karena ini adalah jalannya para anbiya, termasuk amalan yang mulia. Bahkan Allah menyebutkan tidak ada yang lebih baik daripada mereka yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sekarang, insyaallah sebagian kita yang mungkin bisa untuk dimintai tolong. Dakwah ini bukan hanya apa? Bukan hanya sekedar kita berbicara di mimbar, naik khutbah Jumat atau ngisi taklim. Lah, itu termasuk daripadanya. Termasuk daripadanya. Namun penguat-penguat daripada itu, bahkan sebagian mereka ada yang menjadi inti daripada dakwah. Termasuk di antaranya berupaya, berusaha sehingga majelis taklim ini tetap ada, misalnya. Bagian daripada dakwah ilallah. Amalan yang mulia, termasuk bagian daripada ayat ini, dan termasuk khairat yang disebutkan di dalam pembahasan kita sekarang. Ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari para a'immah. Ini lebih baik daripada sholat berjamaah dan sebagainya. Karena itu untuk dirinya pribadi. Untuk apa? Dirinya pribadi. Adapun ini dakwah sifatnya muta'addin untuk seluruh kaum muslimin, ya. Jangan ada kata tidak, ya. Afwan, akh, ini kita butuh mungkin pinjem tiker misalnya. Untuk apa? Untuk sholat Id. Nah, bagian daripada syiar dakwah. Atau mungkin dibutuhkan sesuatu untuk acara taklim di Ibnu Umar atau di luar Ibnu Umar misalnya. Dibutuhkan tenaganya. Ayo kita kerja bakti bareng-bareng. Ini minat ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan termasuk khairat. Bagian daripada dakwah, Anda telah mengambil andil Anda dalam dakwah tersebut. Sedangkan Rasulullah memerintahkan, balighu anni, sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Dan termasuk daripadanya mereka-mereka yang ta'awun dalam hal itu. Ya. Jadi setelah ini insyaallah dari ikhwan tidak ada lagi kata tidak, biiznillah, ya. Begitu juga qasir, begitu juga yang pribadi seperti sholat tadi yang disebutkan keumumannya, atau mungkin sodakoh, ini yang sifatnya pribadi. terbatas, ya. Muta'addi sifatnya umum, qasir sifatnya adalah terbatas. Qala walamma kana aqwa ma yahuthu an-nufus 'ala al-musara'ati ila al-khairi yanshituha wa yanshit wa yunashituha ma rattaballahu 'alayha min ath-thawab. Maka ketika itu semua perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah termasuk perkara yang memotivasi jiwa-jiwa manusia untuk bersegera di dalam melaksanakan kebaikan dan untuk bersegera mereka semangat dalam melakukan perkara tersebut, ma rattaballahu 'alaiha min ath-thawab, dan apa yang ada pada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Maka ayat selanjutnya, dimanapun kalian berada, artinya dalam istibak terhadap kebaikan tersebut terdapat motivasi bagi jiwa-jiwa manusia untuk bersegera menggapai kebaikan tersebut, dan Allah pun juga memberikan pahala baginya. Maka dari itu, ya, demikian. Maka dari itu Allah menyatakan aina ma takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an, maka kalian akan kumpulkan, Allah akan kumpulkan kelak kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu untuk melakukan itu. Fayajma'ukum liyaumil qiyamah biqudratihi. Maksudnya kata beliau, Allah kelak akan mengumpulkan kalian di hari kiamat dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujazi kullu amilin bi'amalih, dan Allah akan membalas setiap orang yang beramal dengan amalan yang ia lakukan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan menzalimi siapapun dari makhluknya. Semuanya akan ditampakkan dan akan dibalas, baik itu kebaikan maupun keburukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyajziyallahu alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladhina ahsanu bil husna. Maka kata Allah, Allah akan membalas setiap mereka yang berbuat jelek atas apa yang mereka lakukan daripada kejelekan, dan Allah juga akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit untuk menyelesaikan kitab atau menyelesaikan pembahasan ini setelah azan. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka melanjutkan pembahasan kita, tinggal sedikit lagi insyaallah kita selesaikan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala wa yastadillu bihadhihi al-ayah asy-syarifah 'ala al-ityan bikulli fadilatin yattasifu biha al-amal. Maka yustadal, ya, yustadallu bihadhihi al-ayah asy-syarifah 'ala al-ityan bikulli fadilatin yattasifu biha al-amal. Di dalam ayat ini terdapat dalil untuk kita senantiasa berusaha dan berupaya mendatangi setiap amalan yang terdapat padanya fadilah. Ya, terdapat padanya fadilah. Artinya barakallahu fikum, ketika ada sebuah amalan dan kita tahu itu adalah terdapat fadilah, ada anjurannya dari syariat, baik itu dari kitab atau dari sunnah, maka bersegeralah. Kita diminta untuk al-istibaq bil khair, bersegera berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kesolati, ya, contohnya adalah solat fi awwali waktiha. Bukan hanya solat, artinya sholatnya adalah fi'lul khair, perbuatan kebaikan. Adapun as-sholat fi awalil waqt, sholat pada awal waktunya adalah istibak bil khair. Dia termasuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu juga dalam sholatul jamaah. Ya, di awal waktu dan juga sholat berjamaah termasuk sabaqin bil khair. Ketika mereka bermudawamah terus dalam perkara tersebut. Wal mubadarah ila ibra'i dhimmah minas siyami wal haji wal umrah wa ikhraji zakah. Dan bersegera untuk berlepas diri dari kewajibannya daripada puasa. Contohnya, seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian daripada ketakwaan adalah puasa. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Maka ketika kita diberikan oleh Allah uzur, sesekali sakit ya, atau ketika kita safar di sana ada uzur, kemudian kita tidak berpuasa, kita tidak apa, berpuasa, maka untuk kita berlepas diri dari kewajiban tadi, kita bersegera untuk apa? Menyelesaikan kewajiban. Karena Allah memerintahkan apa? Barang siapa yang di antara kalian ala safarin ya, maridhon au ala safarin, sakit atau perjalanan jauh, safar, fa iddatu min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Maka segera, ketika Anda tidak dalam keadaan itu, segera diselesaikan. Ini sabaqin bil khair. Orang yang seperti ini adalah yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dalam puasanya. Begitu juga berusaha, berupaya untuk berlepas diri dari kewajiban haji. Ketika dia punya uang, sekarang saya punya uang, kenapa Anda tunggu besok? Anda sekarang punya uang utuh, bahkan lebih daripada paket yang disediakan oleh pemerintah misalnya. Pemerintah mungkin masih nunggu 30 atau mungkin 50 tahun lagi. Sekarang Anda punya uang 400 atau 200, 300 juta untuk berangkat tahun ini juga. Sabaqin bil khair, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam urusan haji, dia tidak akan melihat nilai daripada uang yang ia miliki. Kalau pedagang akan berpikir, ini saya hitung-hitung kalau dibuat bondo, ya, buat kulaan, dapat segudang ini ya. Akan berpikir ke sana. Namun sabaqin bil khair tidak. Ini dulu. Karena mendatangi perintah Allah dengan bersegera adalah di antara sebab kita diberikan apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Ya. Artinya dunianya pun akan diikutkan setelah kita berusaha dan berupaya. Ya. Ini dalam urusan haji. Begitu juga umroh. Umroh pun wajib. Kalau kita mungkin dananya tidak cukup buat haji, kita tahu bahwasanya pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama, kewajiban umroh. Kita cukup sekali, bahkan lebih dari itu, untuk menunaikan ibadah umroh misalnya. Sudah, bismillah, karena ini kewajiban, saya akan berangkat. Nah ini ibra' lidzimmah, dalam rangka dia berlepas diri dari kewajibannya. Jadi dia tidak berpikir, oh saya, artinya cukup dia. Dia diberikan kecukupan oleh Allah, bahkan lebih daripada kecukupan. Kebutuhan keluarganya pun sudah dipenuhi. Ya. Namun ada sisa lebih, mungkin saja dia gunakan untuk perniagaan lain sebagainya. Namun alangkah baiknya jika dia dahulukan, sehingga berlepas dari apa? Dari kewajiban. Kewajiban haji dan umroh seumur hidup satu kali. Seumur hidup satu kali. Qala wa ikhrajuz zakah, begitu juga di dalam mengeluarkan zakat. Zakat merupakan kewajiban. Hati-hati ya. Hati-hati. Khilaf di antara mereka, di antara para ulama tentang kalau masalah zakat mal keumumannya sudah tidak diragukan lagi. Adapun di sana terdapat perselisihan di antara para ulama tentang zakat tijarah, perniagaan. Perniagaan. Sebagian ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat Allahu a'lam bissawab, pajak atau zakat tijarah ini adalah bagian daripada zakat. Ya, bagian daripada zakat. Dan sebagian di antara mereka berpendapat bahwasanya tidak ada zakat tijarah. Dan ini pun pendapat yang juga kuat. Ya, pendapat yang kuat dengan sekian dalil dipaparkan. Namun menyelisihi jumhur. Menyelisihi apa? Jumhur ulama. Ala kulli hal, kita diminta untuk bara'atu dzimmah dan memilih pendapat yang lebih selamat. Ya. Memilih pendapat yang lebih selamat. Artinya ketika kita bayarkan, sudahlah saya kasih saja, walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang ini, ya saya keluarkan saja. Dia berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat tijarah dengan dalilnya baik bagi dia karena dia tidak omong kosong, ya. Namun ketika dia keluarkan hartanya senilai barang dagangan yang ada di tokonya karena dia khawatir salah, karena manusia, ya. Ini masalah ijtihadiyah, masalah yang dinilai ijtihad, bisa salah bisa tidak. Namun setidaknya dia keluarkan itu mimbab apa? Sodakoh, ya. Dalam rangka mengeluarkan sodakoh atau nafkah, setidaknya dia dapat fadilahnya. Dapat apa? Fadilahnya. Dan berlepas diri dia, ya, berlepas diri. Maka disegerakan yang namanya zakat ini, baik zakat tijarah, zakat mal, zahab dan fiddah, ataupun zakat pertanian dan sebagainya. Ya. Disegerakan, jangan ditunda-tunda. Maka dia telah bara'atu dzimmah ketika dia sudah menunaikannya. Qala wal ityan bi sunanil ibadat wa adabiha. Maka terdapat juga di dalam ayat ini untuk kita mendatangi sunnah-sunnah daripada ibadah dan adab-adabnya. Falillahi ma ajma'aha wa anfa'aha min ayah. Maka milik Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini yang sedemikian terkumpul badannya sekian kebaikan, sekian ibadah dan sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin. Ini ada pada ayat ini. Walaupun sedikit ayat ini, namun subhanallah ketika dikorek, ketika kita pelajari betul-betul, terdapat padanya sekian jenis kebaikan pada ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa nukmil al-baqiyah fi darsil lahiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.